Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhlakul karimah, menunjukkan tingginya iman. Tadi telah kita bahas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu Rasul mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tugas utama Rasul, misi yang utama adalah liutammima makarimal akhlak. Allah memuji tentang apa yang ada pada diri Rasul. Allah mengatakan, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim, ada di atas akhlak yang mulia. Lah, ayat dan hadis di atas menunjukkan apa? Bahwa akhlak perkara besar, perkara penting yang berhubungan dengan keimanan. Erat sekali hubungannya antara iman dan akhlak al-karimah. Bahkan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul, maka Ummul Mukminin mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Artinya dalam kehidupan Rasul dipenuhi oleh akhlak yang sumbernya adalah Al-Qur'an. Dia beradab dengan adab Al-Qur'an, mengambil perintah-perintah yang Allah perintahkan, itulah akhlak. Allah jalani perintah itu. Ada larangan yang Allah larangkan, itu adalah akhlak. Maka itu pun dijalani. Ada anjuran, ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh Rasul, itu bagian dari akhlak. Karena akhlak meliputi hubungan seseorang dengan Allah Sang Khalik, juga akhlak dalam hubungan sesama makhluk. Di antara contoh di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang ini telah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang kata Aisyah, kana khuluqul Qur'an. Apapun yang ada di Al-Qur'an diperintahkan untuk dijalankan, dijalankan oleh Rasul. Lah, di contoh-contoh di antara ayat-ayat yang berbicara tentang akhlak adalah ayat Al-A'raf ayat 199, mana Allah katakan, "Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Berikanlah maaf. Ini adalah akhlak. Pandai-pandainya kita memberikan maaf pada orang lain atas kesalahannya, itu akhlak mulia. Wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urf. Perintahkan, ajarkan orang kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Dan abaikan orang-orang jahil. Tinggalkan sudah. Jangan engkau layani perdebatan ataupun engkau masukkan dalam hati orang jahil. Inilah akhlak. Dalam surah Al-Imran Allah kata, wal kadhimina al-ghaib wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kadhimina al-ghaib, menahan amarah ketika kita bermuamalah, bergaul dengan manusia, seringkali ada perkara-perkara yang menimbulkan kita ingin emosi marah, tidak terima ataupun tidak suka terhadap perbuatan orang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, kadziminal ghaiz wa afina 'anil nas. Setelah itu memerintahkan kepada kita untuk memberi maaf kepada manusia. Lalu Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Inilah akhlak Rasul, inilah akhlak yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Lah, segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an itu semua dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Baik adab ataupun taujihatnya itu dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Maka tidaklah salah ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan huluquhu Al-Qur'an. Di dalam sabdanya Rasul ketika ditanya tentang albir, maka Rasul mengatakan albir husnul huluq. Yang namanya albir itu husnul huluq. Ini tafsiran dari Rasul tentang albir. Lalu kita melihat dalam Al-Quran tentang rangkaian batasan-batasan tentang albir. Allah katakan, laisal birra an tuwal wujuhakum kibal masyik wal maghrib. Kebaikan albir yang kalau kita lihat tafsir yang dilakukan oleh Rasul, albir apa? Husnul huluk. Bukanlah husnul huluk atau albir itu antuwallu wujuhakum kibal syirk wal maghrib, bukan cuma sekedar membalikkan wajah kamu ke timur ataupun ke barat. Walakinal birra yaitu husnul huluk, man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al birra itu husnul huluk, itu adalah man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah adalah beriman tentang adanya wujud Allah, beriman tentang bahwa kita diciptakan oleh Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Allah, rezeki yang mengatur adalah Allah, beriman bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadai hanya Allah, yang lain tidak, itu bagian dari iman kepada Allah. Man amana billah husnul huluk, diantaranya adalah engkau beriman kepada Allah, wal yawmul akhir, dan engkau beriman pada yawmul akhir, termasuk husnul huluk. Beriman kepada yawmul akhir adalah beriman tentang perkabaran-perkabaran yang Allah kabarkan kepada kita tentang yawmul akhir, bahwa manusia semua akan dibangkitkan, bahwa semua manusia akan dikumpulkan, bahwa semua manusia akan dihisab, dan setelah itu akan mendapatkan hasil imma fil jannah nas'alal dhalik, atau sebaliknya di neraka wal iyadu billah. Husnul huluk diantaranya adalah beriman kepada yaumul akhir wal malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, perkabaran yang Allah kabarkan, yang Rasul kabarkan tentang malaikat, kita imani, itu bagian dari husnul huluk wal kitab, dan kitab-kitab yang telah Allah turunkan, wan nabiyyin, dan juga kita beriman kepada para nabi, bagian dari husnul huluk. Wa atal mala ala hubbi dzil qurba wa atal mala ala hubbihi, ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Dan orang-orang yang memberikan hartanya dalam kondisi dia cinta suka pada harta itu. Ala hubbihi. Kepada siapa? Kepada keluarga dekatnya. Kepada yatama. Kepada masakin. Kepada ibnu sabil. Kepada as-sa'ilin, orang minta-minta. Dan juga orang yang membebaskan diri dari perbudakannya. Wa aqamus shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdin idza ahadu. Dan orang yang menjalankan salat itu bagian dari akhlak yang mulia. Orang mengeluarkan zakatnya itu bagian amalan dari akhlak mulia. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang yang menunaikan janjinya ketika dia berjanji. Engkau tepati janjimu, itu bagian dari akhlak yang mulia. Wassabirina fi ba'si fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina ba's, dan orang sabar. Sabar ketika menerima kepayahan, menerima derita sakit, ataupun ketika kondisi di medan perang dia bersabar. Itu bagian sabarmu dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Ketika Allah kasih derita, kasih penyakit, kasih ujian perang, kamu bersabar di jalan itu bagian dari akhlak mulia. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika almuttaqun. Lalu Allah puji orang-orang di atas jalan albir, yang Allah, yang Rasul katakan albir husnul khuluq itu, ulaika alladzina shadaqu, mereka lah orang-orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Mereka lah orang-orang yang betul-betul bertakwa. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dengan ayat ini kita tambah jelas bahwa akhlakul karimah itu tidak bukan budi pekerti saja. Budi pekerti bagian kecil dari akhlakul karimah. Akhlakul karimah berkonsekuensi terhadap akhirat kita. Maka ketika kita berbicara tentang akhlakul karimah, ini berbicara tentang agama yang tadi kata para ulama, syariatul islamiyah kulluha husnul khuluq. Syariat Islam ini semuanya akhlak yang mulia, akhlak karimah. Syariat Islam semua dibangun di atas akhlakul karimah. Telah kita buktikan, kita baca bersama ayat yang Allah katakan, laisal birra antuwalu wujuhakum kibal wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في بأسه في بأساء والضراء وحين البأس. Ini semua albir yang Rasul katakan, albir husnul khuluq. Maka kita lihat bahwa albir yang Rasul katakan husnul khuluq, lalu ayat menerangkan kepada kita bagian dari husnul khuluq itu ada iman, ada akidah, ada amal soleh, ada aqwal at-tayyibah, ucapan-ucapan yang baik, termasuk makarimul akhlak. Fakulu hadza sifat tadullu fil ayat. Ayat apa sifat-sifat itu semua telah disebutkan dalam ayat tadi. Dalam ayat surat Al-Baqarah 177. Ini al-bir. Inilah akhlak al-karimah hasan huluk. Maka hasanul khuluq atau akhlak karimah itu adalah kalimat inti dari segala yang ada di dalam syariat ini. Inilah hasil apa, inilah yang utama yang Rasul katakan innam bu'itsu liutami makarimal akhlak. Intisari dari agama adalah akhlak karimah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita melihat pentingnya akhlakul karimah, pentingnya demikian tingginya kedudukan akhlakul karimah itu. Akhlakul karimah berpengaruh terhadap iman kita. Maka jangan engkau rendahkan akhlakul karimah dengan engkau mengatakan akhlak laki. Orang yang berkata seperti ini sama dengan orang yang mengatakan akidah laki, akidah laki. Padahal Rasul alaihissalam berbicara dari Madinah, dari Mekah sampai ke Madinah tentang akidah. Rasul diutus liutami makarimal akhlak. Setelah kita tahu, kita baca ini, kita baru tahu ternyata akhlakul karimah meliputi akhlak kita dengan Allah, yaitu kita beribadah kepada Allah, mengesakan Allah, menerima segala berita-berita Allah, membenarkan apa yang Allah katakan, itu akhlak. Dan juga muamalah kita sesama manusia itu bagian dari akhlak. Pada kesempatan ini, setelah kita tahu kedudukan akhlak yang mulia itu, bahwa ia adalah bagian dari keimanan, mari kita lihat hadis yang berbicara tentang akhlak yang mulia. Bagaimana Rasul alaihissalam, bagaimana akhlak mulia di hadapan Rasul, Rasul mendudukkan akhlak mulia itu seperti apa. Lalu kita akan melihat pula kalau ada waktu kita bicara tentang beberapa akwal para sahabat ataupun para tabi'in. Hadis yang pertama adalah an Abi Dzar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah qala ittaqullaha haitsuma kunt, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Allah perintahkan kita bertakwa bukan di dalam masjid saja, bukan di dalam rumah saja, bukan di pondok saja, tapi ittaqullaha haitsuma kunt wattabi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Dan ikutilah setiap kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu itu dengan perbuatan kebaikan. Karena perbuatan kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosamu itu. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang hasan. Perintah dari Rasul. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan innar rajula la yudrika bi husni khuluqi darajata as-sha'im al-qa'im. Sesungguhnya seseorang itu dengan akhlak yang mulianya dia bisa menyalip atau menyamai kedudukan derajatnya orang yang selalu berpuasa, artinya puasa sunnah. Rutin dia puasa sunnah, jadi budayanya dia, jadi kebiasaan dia, dia selalu puasa sunnah. Dan juga al-qa'im, yaitu orang yang selalu melakukan salat malam. Seseorang yang berakhlak dengan akhlak mulia bisa menyamai kedudukan orang yang selalu berpuasa dan malamnya tahajud. Antum punya bayangan bagaimana mulianya orang yang selalu berpuasa, menjaga diri, terus menjalankan puasa-puasa sunnahnya. Bagaimana kedudukan orang itu? Alangkah tingginya, alangkah mulianya orang itu selalu berbuat puasa. Bagaimana ketika seseorang selalu menjalani sholat malam hanya berdua dengan Allah, tidak ada orang tahu, yang lain tidur, dia sholat, tidak mengharap pujian dari orang. Tingginya dua amalan ini. Akan tetapi kalau kamu berakhlak-akhlak mulia, kamu akan menyamai, kamu akan mengejarnya. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallah wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling dicintai oleh Allah, tentang orang yang paling dekat majlisnya lak di yaumil qiyamah dengan aku, kata Rasul. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, aku mau." Siapa ya Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah? Siapa ya Rasulullah orang yang majlisnya paling dekat dengan dirimu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Ahsanukum akhluqan." Orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya akan dicintai oleh Allah, bahkan ahabnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling dekat majlisnya dari Rasul. Kalau Allah telah cinta, maka segala sesuatunya Allah berikan buat dirinya. Kalau dia majlisnya dekat dengan Rasul, ketahuilah tempatnya Rasul tempat yang paling tinggi di surga, surga yang paling tinggi, yang paling nikmat, yang paling bagus, yang paling segalanya. Itu sukanya Rasul. Kalau dia dengan akhlak mulia, maka dia mendapatkan kedudukan itu. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjadi penjamin. Penjamin bagi siapa? Penjamin untuk apa? Dengan rumah yang paling tinggi di sorga. Atas siapa-siapa yang akhlaknya mulia, tinggi akhlaknya. Ini adalah janji dari Rasul. Rasul akan menjamin seseorang yang berakhlak mulia akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi di sorga kelak. Dia akan diberikan rumah yang di surga yang paling tinggi. Surga paling tinggi adalah surga yang paling istimewa, tempatnya para anbiya. Ini adalah janji dari Rasul, jaminan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain, Rasul tanya, su'ila Rasulullah SAW, "An aktsar ma yudkhilun nasa al-jannah." Rasul ditanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga? Maka Rasul mengatakan, taqwallah wa husnul khut. Engkau bertakwa kepada Allah dan engkau berbuat akhlak yang mulia. Engkau hiasi diri kamu akhlak yang mulia. Itu adalah dua amalan ini. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dua amalan yang paling banyak mengantarkan manusia ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang sama ditanya, su'ila an aktsar ma yudkhilun nas an-nar. Sebaliknya, amalan apa ya Rasulullah yang paling banyak mengantarkan manusia ke neraka? Faqala al-fam wal farj. Al-fam, banyak berbicara yang diharamkan oleh Allah, dan juga al-farj yang digunakan bukan di tempat yang halal. Dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik, Anas mengatakan, "Ka Rasulullah SAW, ahsanun nas hulukan." Anas memberitakan bagaimana kondisi Rasul, maka Rasul adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Ini seperti yang Allah katakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad ada di atas akhlak yang mulia. Rasul ditanya pula, anil bir wal ism. Apa itu albir? Apa itu ism? Albir husnul khuluq, wal ism ma haka fi sadrika wa karihta an yuttali alaihi an-nas. Yang namanya bir itu husnul khuluq, sementara al-ism perbuatan dosa itu, ma haka fi sadrika, di dadamu bergoncang, kamu khawatir, kamu ada situasi yang tidak enak di dadamu ketika kamu melakukan suatu perbuatan, dada bergoncang, itu tanda bahwa itu adalah perbuatan al-ism. Wa karihta ayyutali alaihi an-nas. Ditambah lagi, kamu tidak suka kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Ciri-ciri al-ism, kalau engkau lakukan, di dalam dirimu kamu bergolak, kamu enggak terima, bahkan ada yang bergetar, ada rasa takut dan khawatir kalau itu sampai ketahuan. Kalau enggak salah Syekh Utsaimin mengatakan ini, kalau orang itu ada di atas fitrah. Orang yang masih di atas fitrah itu ketika dia berbuat dosa, dia khawatir, dia enggak tentram, dia tidak nyaman. Kalau di hari ini engkau melakukan perbuatan dosa lalu hatimu bergetar, itu tanda kamu masih di atas fitrah. Karena banyak manusia di zaman sekarang ini, dia berbuat dosa sebesar-besarnya dosa, tenang saja, enjoy saja. Mengatakan peduli amat orang. Emang gua pikirin, na'udzubillah, sama sekali gak ada perasaan. Karena sudah keluar dari fitrah kemanusiaannya. Hadis ini berbicara, kalau dia ada masih dalam fitrahnya, masih setelan pabrik gitulah kurang lebihnya. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan, akmalu mu'mini imanan ahsunuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Wahyarukum khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling berbuat baik kepada istrinya. Ini ajaran akhlak mulia. Bahkan akhlak mulia menunjukkan siapa yang terbaik di antara kita. Kalau kita mau tahu siapa yang terbaik di antara kita, lihat akhlaknya. Kalau kamu mau tahu siapa dirimu, kamu ukur dirimu, akhlakmu itu diukur. Sudahkah menjalankan kemuliaan-kemuliaan akhlak itu? Kalau kamu tahu diri kamu, ukurlah dengan akhlakmu itu. Koreksi apa yang telah kau perbuat dari akhlak mulia itu. Lalu kamu bandingkan dengan temanmu yang lain yang lebih tinggi akhlaknya. Ada berita lain dari Rasul alaihissalam tentang akhlak mulia ini, bahwa akhlak mulia sangat-sangat berpengaruh terhadap timbangan kita kelak di yaumil qiyamah. Rasul mengatakan, "Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min al-husnul khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya kelak di yaumil qiyamah bagi si mukmin dibanding akhlak yang mulia. Hadis ini menerangkan tentang yaumul qiyamah. Hubungannya antara al-mizan dengan akhlak yang kita lakukan selama di dunia. Yang sebagian oleh manusia akhlak itu dianggap rendah, remeh. Dianggap itu perkara yang gampang. Ternyata Rasul mengatakan kepada kita, kalau kita benar-benar beriman pada Rasul, kalau kita mengatakan diri kita ahlus sunnah, maka akan perhatian terhadap hadis ini. Rasul mengatakan, "Ma min syai'in asqal fi mizanil mu'min yaumil qiyamah." Tidak ada yang lebih berat timbangannya di yaumil qiyamah karena buat si mu'min min husnul khuluq dibanding akhlak yang mulia, akhlak karim. Kalau begitu, sangat tingginya akhlak mulia ini. Sampai-sampai kalau dibandingkan dengan amal yang lain, ini paling berat timbangannya. Padahal kita berusaha beramal di dunia ini, berharap amalan kita ini menjadi pemberat buat timbangan kelak di yaumil qiyamah. Kita berharap amalan-amalan kita ini jadi bekal kita kelak di yaumil qiyamah. Apalah artinya kalau ternyata amalan-amalan kita justru sebaliknya. Sudah sepatutnya kita yang mengatakan dirinya ahli sunnah mengimani dan menjalankan ini semua. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara para sahabat berbicara tentang akhlakul karimah. Mereka memberikan batasan tentang akhlakul karimah, definisi akhlakul karimah. Di antaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Husnul khuluq fi thalathil hisal." Bukan cuma ini, tapi Ali sudah menerangkan tentang husnul khuluq fi thalathil hisal. Yang pertama, ijtinab al-maharim. Engkau menjauhi perkara-perkara yang halal, yang haram. Engkau jauhi yang haram-haram itu. Karena menjauhi yang haram itu bagian dari akhlak al-karimah, husnul khuluq. Akhlak yang mulia itu engkau menjauhi perbuatan-perbuatan haram. Yang kedua, talab al-halal, engkau mencari yang halal yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mencari yang haram, engkau jauhi yang haram itu. Yang ketiga, tausia alal iyal, memberikan kelonggaran, jangan terlalu keras, jangan terlalu ketat kepada keluarga. Sebagian mengatakan tausia alal iyal dalam masalah nafkah. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Husnul khuluq, ijtinab al-maharim, wa talab al-halal, wa tawsi'a halal iyal. Anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengatakan husnul khuluq, al-karam wal-bazlah wal-ihtimal. Yang namanya Hasan apa husnul khuluq itu engkau banyak memberi, suka memberi. Al-karam, senang memberi. Terus al-badalah, yaitu suka menolong. Yang ketiga al-ihtimal, menanggung beban, siap menanggung beban. Entah itu beban ucapan saudaramu ataupun keluhan-keluhan saudaramu, atau siap membantu, itu beban. Siap menanggung beban, artinya rujulah kelelakiannya itu ada, bertanggung jawab, menjadi orang bertanggung jawab. Di waktu yang lain, beliau radhiyallahu anhuma mengatakan al-hasan al-khuluq al-karam wal-badal. Hasan al-khuluq basat al-wajah wa badal al-nida' wa kaful adha'. Yang nama Hasan al-khuluq itu basat al-wajah, wajah yang berseri. Wajah berseri ketika kamu berjumpa dengan si muslim itu bagian dari akhlak mulia. Bukan kamu pasang wajahmu untuk si muslim, engkau senyum, pahala lah, sedekah lah itu, dan bagian dari akhlak yang mulia. Badalan nada, siap membantu saudaranya, berkorban untuk saudaranya. Wa kafal adza, engkau cegah dirimu untuk mengganggu orang lain, itu akhlak mulia. Orang merasa aman dengan dirimu, itu akhlak mulia. Engkau cegah tanganmu yang jahat untuk menjahilin orang lain, itu akhlakmu. Engkau cegah lisanmu dari merusak kehormatan orang lain, itu akhlak yang mulia. Engkau jaga dirimu, jangan sampai mengganggu orang lain, itu adalah bagian akhlak yang mulia. Kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min syai'in ahaqqu bi tuli sijn min lisan." Ini bagian dari akhlak yang mulia. Beliau mengatakan, "Ma min syai'in ahaqqu bi tuli sijn." Tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk ditahan dalam waktu yang panjang, di penjara dalam waktu yang panjang, melebihi dari lisan. Artinya, tahanlah lisanmu. Jangan mudah berbicara semaunya, tahan lisan. Ini bagian dari akhlak yang mulia. Adapun ucapan para ulama salaf, Abdullah bin Mubarak, beliau rahimahullah mengatakan, hasanan khuluq talaqatul wajh badal ma'ruf wa kafal adza. Yang namanya akhlak yang mulia adalah talaqatul wajh, wajah yang berseri, badal ma'ruf, memberi dan berkorban untuk orang lain, wa kafal adza, menahan dari kejahatan-kejahatan diri. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, hasanul khuluq alla taghdab wa la tahqad. Jangan engkau mudah apa? Emosi marah, jangan pula mudah hasad atau serupa itu. Hatinya itu jelek kepada orang lain. Jangan mudah marah. Pandainya dirimu menahan marah, itu bagian dari akhlak yang mulia. Bersihkan dirimu, hatimu itu dari tentang orang lain, jangan berbuat apa, tidak ada perasaan jelek di hatimu. Itu termasuk akhlak yang mulia. Melindungi hatimu dari perasaan jelek pada orang lain. Ini adalah akhlak yang mulia. Yang berikutnya, ikhwan fillah, azani Allah iyyakum. Untuk apa kita mempelajari dan kita menjalani hasan khuluq itu? Apa fadilahnya dari hasanul khuluq? Qala Anas bin Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajah fil jannah wa huwa ghairu 'abid. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya seorang hamba bisa mencapai dengan akhlak mulianya itu derajat yang tinggi di sorga, padahal dia bukan seorang yang 'abid, ahli ibadah. 'Abid itu suka beribadah. Bukan cuma yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah dijalani. Salat-salat sunnah dijalani, puasa-puasa sunnah dijalani. Pokoknya segala amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dilakukan. Itu abid. Selalu menghamba kepada Allah. Seorang abid punya kedudukan. Karena dia waktunya dihabiskan untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, kata Anas bin Malik, seseorang yang akhlaknya mulia itu bisa menyamai orang yang beribadah, seorang seperti abid, padahal dia bukan seorang abid. Ya, sholatnya sekedar yang wajib ataupun sunnah sedikit sekali, biasa-biasa sajalah. Puasanya ya biasa-biasa saja, wajib sama tambah sunnah sedikit sekali. Tetapi karena akhlak mulianya itu mengantarkan dia ke derajat surga yang paling tinggi. Wa yablugh su'ul khuluqihi asfal darki fil jahannam wa huwa 'abid. Sebaliknya, kalau orang itu akhlaknya jelek, walaupun dia seorang abid, orang terus beribadah, banyak beribadah kepada Allah, tetapi akhlaknya jelek, dia akan mendapatkan tempat asfal dar fil jahannam, tempat yang paling rendah di jahannam. Ibadahnya tidaklah berarti kalau akhlaknya jelek. Ibadah dia tidak, sama sekali tidak berarti kalau akhlak dia jelek. Maka dengan ucapan Anas bin Malik ini cukup menjadi teguran bagi kita agar kita memupuk, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Azan. Fadhal azan dulu, terus kita lanjutkan ya. Bentar. Fadhal. Kita lanjutkan. Tadi kita sampai ke ucapannya Anas bin Malik yang mengatakan bahwa seorang hamba bisa mencapai derajat surga yang paling tinggi dengan akhlak yang mulianya. Sebaliknya seorang hamba, seorang abid, bisa jatuh ke derajat yang paling rendah karena jeleknya akhlak yang dia miliki. Bagaimana ini terjadi? Ketahuilah bahwa akhlak mulia, akhlak hasanah tadi, akhlak yang mulia inilah yang menjaga amalan-amalan soleh seseorang. Banyaknya amalanmu yang kau koleksi, yang kau lakukan, itu perlu dijaga. Siapa yang bisa menjaga? Akhlakmu yang mulia itu tadi. Kalau akhlak seseorang jelek, amalan-amalanmu yang besar, yang banyak, yang bergunung-gunung itu, yang akan engkau jadikan modal untuk kamu berjumpa dengan Allah di hari hisab, ternyata tidak berarti gara-gara akhlak jelekmu. Ini diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis. Ketika Rasul bertanya, "Adruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflis fina man la dirhama lahu wa la mata." Yang namanya muflis, orang bangkrut itu yang tidak punya dirham, tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa, sudah itu muflis. Lalu Rasul mengatakan, "Innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bis-salatin wa siyam wa zakatin." Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di dunianya dia melakukan sholat, dia membayarkan zakat, dia beramal ini dan beramal itu. Ya'ti yaumul qiyamah bisholatin wa zakatin. Datang di yaumul qiyamah membawa amalan di dunianya, yaitu amalan sholatnya. Sholatnya dia rajin luar biasa. Puasanya dia rajin. Zakatnya tidak pernah terlambat, dia tunaikan terus. Artinya amalan-amalan kebaikan itu dia lakukan, amal saleh itu. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa dharaba hadza. Sementara dia juga membawa akhlak jeleknya itu tadi dalam bentuk mencerca si fulan, berbicara nuduh si fulan, mengadu domba si fulan dengan si alan, telah menuduh jelek terhadap si fulan yang lainnya, memakan harta orang lain, memukul atau berbuat keji. Fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang telah mendapat kejelekan dari dia, hasil dari akhlak buruk yang dia lakukan di dunia itu, dibayar dengan hasanat yang dia telah perbuat itu. Perbendaharaan hasanat yang dia bawa banyak itu, yang dia maukan adalah sebagai bekal untuk akhirat dia, ternyata untuk bayar kejahatan-kejahatan dia selama di dunia. Si fulan yang telah dibicarakan sama dia, lalu dibayar dengan hasanatnya. Kejahatan apapun yang dilakukan di dunia dan belum saling maaf-maafkan, akan dibayar dengan hasanat yang dia bawa ketika di dunia itu. Fa'in fa'niyat hasanatuhu, repotnya kalau hasanat yang banyak itu habis buat membayar, ternyata kejahatan dia masih ada, masih banyak karena dia jelek akhlaknya. Fa'in fa'niyat hasanatuhu qabla an tuqdama alaihi akhidha min khatayahum fatulhat alaihi. Maka gak ada yang buat bayar dia lagi, terpaksa dia harus menanggung dosa orang lain sebagai bayaran ganti dari kejelekanmu. Dosa orang itu ditaruh pada dirinya, dosa si fulan diambil, sementara dosa kita sendiri kita ketakutan. Ini orang lain yang berbuat dosa, kita yang menanggung. Gara-gara apa? Akhlak jelekmu di dunia. Engkau harus membayar kejelekan itu dengan menanggung dosa orang lain. Karena hasanatmu sudah habis. Kalau dosa-dosa orang dibebankan pada dirimu, sementara hasanatmu sudah habis, sumturha finnar, kemudian kamu dilemparkan ke api neraka. Dijebloskan ke api neraka. Akibat apa? Akibat jeleknya akhlak selama pergaulan di dunia. Maka ucapan Anas bin Malik, innal abd la yablughu bi husni khuluqi a'la daraja fil jannah wa huwa ghairul abid, itu benar adanya. Wa yablughu bi su'i khuluqi asfal darki fil jahannam wa huwa abid, sementara seorang abid Allah turunkan ke neraka gara-gara akhlak yang jelek, walaupun dia seorang abid. Maka tidak pantas kita bermain-main menganggap rendah akhlak mulia itu. Yahya bin Mu'ad rahimahullah mengatakan, fi saat akhlak kunus al-arzak, kalau akhlak mulia-mu itu luas banyak, maka itu akan mendatangkan rezeki yang banyak. Kunus al-arzak, kunus itu gudang rezeki, mendatangkan rezeki yang banyak. Akhlak mulia-mu berpengaruh rezekimu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, husnul khuluq sifatul anbiya Allah ta'ala wa awliya'i. Kata Imam Nawawi, akhlak mulia itu adalah sifatnya para anbiya, sifatnya para awliya, artinya menunjukkan kemuliaan. Sementara akhlak yang rendah itu sifatnya syayatin. Maka orang yang akhlaknya rendah itu buruk, kayak setan. Sementara akhlak yang mulia itu adalah para aulia Allah, orang-orang yang mulia. Itu adalah sifat para anbiya. Akhlak yang tinggi adalah sifat para anbiya. Yang terakhir tentang rukun husnul khuluq. Kata Imam Ibnu Qayyim, husnul khuluq yakumu ala arba'al arkan. Akhlak mulia itu didikan di atas empat rukun, empat tonggak. yang la yatasawwar qiyamu saqah illa 'alaiha. Tidak mungkin itu bangunan itu akan berdiri kecuali dengan tiang-tiang ini. Kalau enggak ada salah satu tiang ini, tidak akan terbentuk bangunan yang namanya husnul khuluq. Yang pertama as-sabr. Dengan kesabaran kamu bisa memupuk akhlak mulia. Tanpa sabar kamu tidak bisa. Yang kedua al-iffah, kemuliaan, harga diri. Karena orang yang rendah tidak bisa menjalankan akhlak yang mulia. Tidak ingin menjalankan akhlak mulia. Yang ketiga as-suja'ah, keberanian. Penakut enggak berisa. Baik keberanian itu bukan cuma sekedar berani berantem, bukan. Tapi berani memutuskan untuk berbuat kebaikan. Berani untuk istiqomah di atas kebaikan. Berani bermuamalah. Berani untuk membantu orang lain. Itu juga perlu keberanian. Yang ketiga, al-adl. Rasa adil. Inilah empat rukun yang harus ada pada husnul khuluq. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Apa yang kita kaji menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara akhlakul karimah dengan keimanan. Bahkan akhlakul karimah menunjukkan tentang tingkat keimanan seseorang, akan berpengaruh meningkatkan keimanan seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua terus memperbaiki diri, terus berupaya, berusaha untuk memupuk akhlakul karimah, untuk menghiasi diri kita ini, dalam kehidupan kita ini ada akhlakul karimah. Kita berhias untuk diri kita, masing-masing kita, dengan akhlakul karimah. Di antaranya adalah kita terus berupaya memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah berikan akhlak yang mulia. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita beberapa doa, di antaranya adalah Allahumma ahsin Allahumma ahsinta khuluqi Allahumma ahsinta khuluqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memberikan raga kami yang baik. Engkau telah memberikan raga kami yang baik, yang indah. Maka berikanlah keindahan akhlakku ya Rabb. Allahumma ahsanta khulqi fa ahsin khuluqi. Itu doa. Di antara doa yang lain, Allahumma ihdini li ahsan akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif ani sayyi'aha. La yasrif an sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikanlah, tunjukilah kami kepada akhlak yang mulia. Berikanlah jalan kami untuk beramal dengan akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa memberi kebaikan akhlak itu kecuali Engkau ya Rabb. Dan jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Rabb. Ini adalah doa yang patut kita panjatkan kepada Allah agar Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia, Allah hiasi ke akhlak mulia, dan Allah jadikan akhlak yang mulia adalah keseharian yang ada pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.